dari anak tadi, baik anak tadi laki-laki atau perempuan. Lalu sang ibu tersebut barakafikum menyantuni anak yatim tersebut. Maka di situ ada keutamaan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abul Yaman qala telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, beliau berkata akhbarana Syu'aib an-Zuhri qala telah mengkabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, beliau berkata haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakar telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abi Bakar anna Urwata ibn Zubair akhbarahu bahwasanya Urwah bin Zubair mengkhabarkan kepada beliau anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalat bahwasanya Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasalam beliau berkata ja'atni imra'ah ma'aha ibnatani laha telah datang kepadaku seorang wanita yang bersamanya ada dua anak, ya, dua anaknya, yakni dua anak wanita. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Lalu wanita tadi yang memiliki dua anak perempuan yang mendatangi Aisyah Ummul Mukminin zaujun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sesuatu makanan, namun barakallahu fikum Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mendapati di sisi beliau melainkan hanya satu butir kurma. Fa'a'taituha kata Aisyah maka aku memberikannya. Faqassamtuha baina ibnataiha lalu ibu dari dua anak perempuan tadi ketika mendapatkan satu kurma barakallahu fikum membagi dua di antara kedua anak perempuannya, di antara kedua putrinya membagi dua, ya, satu butir kurma tersebut separuh-separuh. Thumma qamat fakharajat kemudian barakallahu fikum berdiri lalu pergi. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahaddatsuhu lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah itu datang masuk ke dalam rumah beliau, yakni rumah Aisyah radhiyallahu taala anha yang Aisyah istri beliau tinggal di situ. Lalu aku menceritakannya, kata Aisyah. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menanggapi. Man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Kata Nabi, man yali yakni man yasiru walian alaihinna wa yaqumu bi amrihinna, barang siapa yang menjadi walinya, menjadi orang yang menanggung kehidupan dia dan mengurusi urusan-urusannya, sedikit saja syai'an min hadhil banat, untuk anak-anak perempuan tersebut sedikit saja, fa ahsana ilaihinna, kemudian barakah fikum, dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tadi, kunna lahu sitron minan nar, maka anak-anak wanita tadi atau banat, dia menjadi penghalang untuk orang yang menjadi walinya, yang menyantuninya, antara dia dengan neraka. Barakatuhikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimahu jami'an. Ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini diambil beberapa faedah. Yang pertama, yang pertama, barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan kehidupan Nabi, keseharian Nabi bukanlah di atas ya kekayaan, harta yang melimpah, namun barakakum, kalau kita perhatikan dari dalil-dalil, dari sejarah barakakum, kita mendapati kehidupan Nabi selalu dalam ya berkecukupan. Maksudnya barakakum tidak melimpah dunia kepada beliau, padahal kalau beliau mau maka dunia akan beliau raih. Namun beliau lebih mengutamakan akhirat. Oleh karena itu Nabi selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah ya barakakum kehidupan beliau kuatan, cukup untuk tegaknya tulang-tulang, cukup untuk aktivitas sehari-hari, tidak lebih dari itu. Barakatuhikum. Karena memang harta itu diantara sebab ya terfitnahnya seseorang. Sebagaimana disebutkan di sini, fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Maka wanita tadi yang memiliki anak-anak perempuan meminta kepadaku makanan, maka tidak didapati di sisiku, kata Aisyah, kecuali hanya sebutir kurma. Ya, ketika hari itu hanya tinggal sebutir kurma, tidak ada makanan cadangan, simpanan. Barakatuhikum. Kemudian faedah yang kedua, anjuran bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Anjuran bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Sebagaimana yang diamalkan oleh Aisyah zaujun Nabi alaihi salatu wassalam, Beliau walaupun hanya tinggal sebutir kurma, beliau tetap memberikan. Faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan barakallahu bahwasanya kasih seorang ibu kepada anak-anaknya itu amatlah besar. Kasih seorang ibu kepada anak-anaknya amatlah besar. Barakallahu. Sampai-sampai ketika wanita ini mendapatkan satu butir kurma, tidak dimakan sendiri, namun dibagi dua, ya, yang satu untuk anak wanitanya sebelah kanan, satu sebelah kirinya. Barakah. Faedah berikutnya, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Larangan mencela orang yang meminta-minta. Sebagaimana disebutkan, wa ammas sa'ilah falatanhar. Fa ammal yatima falatakahar wa ammas sa'il falatanhar. Maka adapun anak yatim jangan engkau hardik, dan orang yang meminta-minta jangan dibentak. Ya. Barakallahu. Di sini Aisyah radhiyallahu anha barakafikum tidak kemudian membentak, namun tetap memberi. Barakafikum. Faedah yang berikutnya, anjuran berbuat ihsan kepada orang-orang yang lemah. Anjuran berbuat ihsan kepada orang-orang yang lemah. Para wanita, anak-anak itu lemah. Kemudian orang-orang yang sudah tua renta itu lemah. Maka wajib bagi seorang untuk berbuat ihsan kepada mereka sesuai dengan keadaan. Bahkan di dalam perang, jihad fisabilillah, wanita dan anak-anak serta beberapa pihak yang dianggap sebagai orang yang lemah dari kalangan orang-orang yang sudah tua, ya, tua renta, lanjut usia, itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Barakallahu. Kecuali dia merupakan dalang dari, ya, makar yang dilancarkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada kaum muslimin, maka boleh dibunuh, ya, sebagai hukuman bagi dia. Atau dia tetap ikut berperang, ternyata perempuan pakai topeng, ternyata dibuka perempuan, dan dia sudah membunuh banyak mujahidin dari kalangan kaum muslimin, maka boleh dibunuh wanita tadi. Barakallahu. Namun ingat, membunuh dalam jihad fisabilillah itu adalah dengan cara yang tercepat. Dengan apa dia mati? Tidak boleh disiksa, dicincang. Ya, barakallahu. Faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya barakallahu, di antara keutamaan menyantuni anak yatim adalah terhalangi dari api neraka. Anak yatim menjadi penghalang antara dia dengan api neraka. Antara orang yang berbuat ihsan kepada anak yatim tadi dengan api neraka. Barakallahu. Faedah yang berikutnya. Pada hadis ini disebutkan oleh Nabi, man yali min hadhil banat syai'an. Barang siapa yang diuji atau barang siapa yang menjadi wali, orang yang menolong, yang menanggung anak yatim, di antaranya ya dari kalangan menanggung anak-anak wanita tadi sedikit saja, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat ihsan kepada mereka. Dalam riwayat lain, ya, sebagaimana pada riwayat-riwayat sebelumnya, ketika Al-Imam Bukhari menyebutkan keutamaan menanggung, ya, atau keutamaan memiliki dua anak wanita, mengurusi dua anak wanita sampai dewasa, yang dulu pernah kita baca. Riwayat lain menyebutkan manibatulia, barang siapa yang diuji dengan wanita, anak-anak wanita ini sedikit saja, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitron minan nar, maka anak-anak wanita tadi menjadi penghalang antara dia, orang yang berbuat ihsan kepada wanita-wanita, anak-anak wanita tadi dengan neraka. Barakallahu. Kalau dalam hadis ini man yali min hadhil banat, maknanya man yasiru waliyan alaihinna wa yaqumu bi amrihinna, barang siapa yang mau menjadi wali, orang yang menanggung mereka, wa yaqumu bi amrihinna, dan mengurusi urusan mereka, urusan kesehariannya termasuk pendidikannya, pendidikan agama. Barakallahu. Kemudian berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak wanita tadi, anak-anak yatim tadi menjadi penghalang antara orang yang berbuat baik kepada mereka dengan neraka. Barakallahu. Dan memang dalam riwayat lain disebutkan famani batulia, barang siapa yang diuji. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan innama sammahu ibtila'an li'anna nas yakrohuna hunna ghaliban wa adatan. Hanyalah disebut sebagai ujian mengurusi anak yatim, mengurusi anak-anak perempuan yang mungkin ya kepengurusannya terus berlanjut sampai anak-anak perempuan tadi memiliki suami. Kalau tidak memiliki suami, otomatis ya kepengurusan akan terus berlanjut. Ini disebut ujian li'annan nas, dikarenakan manusia yakrahunahunna, kebanyakannya ghaliban wa adatan tidak menyukai mengurusi anak yatim dan anak-anak wanita. Kenapa? Karena memang hukum asal wanita lemah. Kemudian barakafikum, hukum asal wanita tidak bekerja di luaran rumah. Otomatis dia menjadi barakafikum orang yang ditanggung kesehariannya. Oleh karena itu disebut dengan ujian. Karena kan kebanyakan manusia tidak suka. Secara kebiasaan kebanyakan manusia tidak suka ya dengan kehadirannya anak perempuan atau anak yatim. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya barakallahu fikum, bahwasanya (tuh) amalan bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga atau neraka. Amalan bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga atau neraka. Bagaimana disebutkan ya dalam hadis ini? Ketika orang menanggung anak-anak wanita, apalagi yatim, dengan ikhlas, dengan cara yang benar, maka anak yatim atau wanita-wanita tadi bisa menjadi penghalang antara orang yang berbuat ihsan kepada mereka dengan panasnya api neraka. Berarti seorang masuk ke dalam jannah, seorang masuk ke dalam surga, seorang masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka, itu barakahikum dikarenakan amalan-amalannya. Dan tentunya ya, masuk ke dalam jannah dikarenakan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata amalannya. Demikian pula masuk ke dalam neraka itu semata-mata keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan dikarenakan amalan hamba tersebut yang masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Intinya hadis ini menunjukkan keutamaan menyantuni, menanggung, menjadi wali bagi anak yatim atau anak-anak wanita. Barakallahu. Kemudian hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab fadli man ya'ulu yatiman min baini abawaih. Bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim yang kedua orang tuanya sudah meninggal. Barakallahu. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika memberikan definisi anak yatim, man mata abuhu walam yablu, barang siapa yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia belum balik, dzakaron kana au unta, baik ya, yang ditinggal mati tadi laki-laki atau wanita, maka disebut yatim karena orang tuanya sudah meninggal dan belum balik. Kemudian kata beliau, kalau ibunya yang meninggal, ayahnya masih hidup, maka tidak disebut yatim. Laisa biyatim, tidak disebut yatim. Tidak pula disebut piatu. Ya, maksudnya tidak ada istilah berkafikum piatu. Namun mungkin untuk memudahkan ya tidak mengapa. Namun secara hukum syariat, kalau ibunya meninggal, dia belum balik, ya, yang anaknya belum balik, maka tidak ada berkafikum hukum syariat di situ. Beda halnya dengan anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, maka di situ ada hukum-hukum tersendiri. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan bin Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, an Safwan, dari Safwan, qala, haddatsani Unaisah, telah menceritakan kepadaku Unaisah, an Ummi Sa'id binti Murrah Al-Fahri, dari Ummu Sa'id bintu Murrah Al-Fahri, an Abihima, dari ayah keduanya, anin Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda. Berarti ini hadisnya Murrah barakafikum Al-Fahri bin Amr. Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya dan orang yang menanggung, menyantuni anak yatim, besok di surga, kahatain kedudukannya seperti ini. Au kahadihi min hadihi. Syakka Sufyan fil wusta. Wallati tala al-ibham. Sufyan ats-Tsauri ragu terkait dengan barakakum jari tengah. Barakakum. Jadi dalam hadis saya, kata Nabi, dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Maksudnya kedudukannya seperti ini. Dekat, berjejeran, berdekatan. Barakallahu. Namun dalam riwayat yang lain, haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab qala, beliau berkata, haddatsani Abdul Aziz ibnu Abi Hazim, telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abi Hazim qala, beliau berkata, haddatsani Abi, telah menceritakan kepadaku ayahku qala, sami'tu Sahal ibnu Sa'id, telah menceritakan kepadaku Sahal, atau aku mendengar Sahal bin Sa'ad bin Sa'ad bin Sa'din anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada, wa qala bi as bi isba, wa qala bi usbu'aihi as-sabab wal wusta, dan beliau berkata dengan menggandengkan, ya, as-sabab. As-sabab itu jari telunjuk dengan wusta jari tengah. Barakallahu. Jadi ibham itu jari jempol, sababah itu jari telunjuk, wusta jari tengah, kemudian binsir, ba'nun sotro, binsir itu jari keling, jari manis, kemudian khinsir, kho, nun sotro itu jari kelingking. Maka riwayat yang menunjukkan ketika Nabi menyebutkan dekatnya seperti ini, itu yang paling kuat adalah memberikan isyarat dengan jari tengah dan telunjuk. Barakallahu. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, menyantuni anak yatim balasannya adalah surga. Menyantuni anak yatim balasannya adalah surga. Sebagaimana sabda Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dan orang yang menanggung anak yatim itu ada di dalam surga. Faedah yang berikutnya, kedudukan Nabi itu, atau ya kedudukan Nabi di akhirat barakallahu fikum adalah di surga. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nabi belum tentu masuk surga, ya sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Quraisy Shihab, ya yang katanya ahli tafsir Indonesia barakallahu fikum, maka itu salah. Ya, kalau ada yang mengatakan Nabi belum tentu masuk surga itu salah, karena Nabi sudah dijamin masuk surga. Barakallahu fikum, bahkan Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, orang yang menanggung anak yatim, ya tentunya dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i, yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, kedudukan di surga ada bersama Nabi. Ya, kedudukan di surga akan bersama Nabi. Ya, satu tempat. Berarti ini menunjukkan sangat besarnya keutamaan orang yang menanggung, yang menyantuni anak yatim. Barakah. Kemudian yang berikutnya, hukum seputar anak yatim. Yang berikutnya, hukum seputar anak yatim. Barakah. Yang pertama, tidak boleh menyandarkan anak yatim kepada selain ayahnya sendiri. Tidak boleh menyandarkan nasab ya anak yatim kepada selain ayahnya sendiri. Tidak boleh. Maka ketika membuat akte kelahiran atau pengakuan siapa orang tuanya, tidak boleh disandarkan kepada selain ayahnya sendiri. Misalkan ada orang namanya Umar. Umar ini ayahnya meninggal. Ya. Ayahnya Umar, ya, namanya Abdullah. Ketika Umar ini masih kecil, yang statusnya ketika itu menjadi yatim, lalu diasuh oleh Abdurrahman, maka tidak boleh, ya, menisbahkan Umar kepada Abdurrahman. Umar bin Abdurrahman, tidak, bin Abdurrahman, tidak boleh. Baik dalam pemanggilan, pengakuan, atau pembuatan akte kelahiran, tidak boleh. Tapi kalau dianggap sebagai anak angkat, boleh. Dalam Islam, anak angkat itu boleh. Baik anak yang diangkat tadi itu yatim atau tidak yatim, itu boleh. Yang jelas tidak boleh disandarkan kepada selain orang tua aslinya. Dan ketika memanggil, tidak boleh. Ketika ayahnya namanya Abdullah, tidak boleh. Wahai Ibnu Abdurrahman, tidak boleh. Harus wahai Ibnu Abdillah, wahai anaknya Abdullah. Tidak boleh wahai anaknya Abdurrahman. Lalu bagaimana kalau seseorang tidak tahu siapa ayahnya? Mungkin ada bencana alam, ada peperangan, tidak diketahui ini anaknya siapa, baik dari negara asing sedang mengungsi, orang tuanya siapa, anaknya ditanya juga belum paham karena masih kecil. Maka juga tidak boleh disandarkan kepada orang yang mengasuh. Ya, barakallahu. Maka nanti tetap dianggap sebagai saudara seiman. Dalilnya surat Al-An'am. Dalilnya barakallahu'alaikum. Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Uda'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, baik anak angkat yang masih yatim atau anak angkat yang tidak yatim, dengan memakai nama-nama bapak mereka sendiri. Dengan memanggil, menyandarkan kepada nama-nama bapak kandung mereka sendiri. Fa'in lam taf'alu atau fa'in lam ta'lamu, kalau kalian tidak mengetahui siapa bapak-bapak mereka, mungkin karena sudah meninggal tidak diketahui, ya, atau ada bencana tenggelam, tiba-tiba anak ini saja yang selamat, orang tuanya tidak diketahui, ya. Fa'in lam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu siapa ayah aslinya, fa'ikhwanukum fiddin, maka panggillah mereka, anggaplah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama. Maka dipanggil akhi, wahai saudaraku. Tuh. Atau langsung namanya. Wa mawalikum, atau sebagai maula-maulamu, pembantu-pembantumu. Kalau memang diangkat sebagai pembantu. Barakafikum. Atau anak-anak yang menjadi, barakafikum, asuhannya. Jadi tidak boleh disandarkan kepada yang bukan ayahnya sendiri. Barakallahu'alaikum. Hukum yang berikutnya. Anak yatim dan orang yang mengasuhnya tidak saling mewarisi harta warisan. Ya. Misalkan ada anak diangkat menjadi anak angkat. Barakallahu. Maka anak angkat ini baik yatim maupun tidak, ketika bapak angkatnya atau ibu angkatnya meninggal, maka anak yatim ini tidak mendapatkan warisan. Nah, kalau tidak ada keluarganya, melainkan satu-satunya dia, barakallahu, maka dikembalikan, diberikan kepada Baitul Mal. Ya. Baitul Mal negara tersebut, negeri tersebut. Tapi kalau memberi, ya, wasiat sepertiga tidak apa-apa. Ya, wasiat, ya, pemberian sepertiga dari harta warisan itu boleh diberikan dengan catatan kepada selain ahli waris. Kalau kepada ahli waris sendiri tidak boleh. Jadi anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Barakallahu. Kemudian hukum yang berikutnya. Anak angkat dan orang tua angkat yang bukan mahram tetap, barakallahu'alaikum, hukumnya menjadi bukan mahram kecuali dengan disusui. Misalkan ada orang bernama Abdullah mengambil anak, anak angkat bernama Laila. Laila masih kecil, barakallahu'alaikum. Kalau masih kecil masih mending. Ketika sudah balik atau hampir balik harus ada pemisah. Ya, apalagi balik. Laila tersebut sudah balik kok. Sudah balik, sudah dengan haid atau mimpi basah. Barakallahu'alaikum. Maka tidak menjadi mahram dengan Abdullah tadi. Apakah boleh dinikahi? Boleh. Ya, boleh dinikahi. Barakallahu'alaikum. Agar menjadi anak apa agar menjadi mahram, bagaimana caranya? Barakafikum. Ya caranya perempuan tadi, anak tadi disusui dengan ya mungkin ibunya, bapak angkat tadi. Akhirnya seakan-akan saudara kandung. Barakafikum. Atau disusui oleh saudari bapak angkat tadi. Ya. Berarti seakan-akan keponakannya. Ya, barakallahu. Baru menjadi mahram dan tidak boleh dinikahi kalau sudah disusui. Dan ketentuan disusui, pendapat yang rajih yang kuat adalah umur anak belum mencapai 2 tahun. Yang pertama. Yang kedua, disusui dengan 5 kali susuan sampai kenyang. Minimalnya 5 kali. Misalkan ya jam 5 ini disusui. Sampai kenyang lepas, udah lari, main. Ini baru satu. Nanti datang lagi ba'da isya nyusui sampai kenyang. Udah, ini 2 sampai 5 kali menjadi saudara sepersusuan. Barakallahu. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah untuk berikutnya kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktabilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu barakatuh.